Faslun fi sholatil jumu'ah. Fasal menjelaskan tentang sholat jumu'ah. Wasyarat itu wujubil jumu'ah di sab'atu asya. Syarat melakukan sholat jumat berjumlah 7. Khususnya syarat tentang kewajiban melakukan sholat jumat. Al-islamu wal-bulugu wal-aklu. Yang pertama, kedua, dan ketiga adalah Islam, balik, dan berakal. Wahadi surutu aidon li ghairil jumu'ati minasholawat. Tiga syarat yang pertama ini tidak hanya syarat khusus yang dimiliki sholat jumat, tetapi juga syarat untuk sholat-sholat lain selain sholat jumat. Wal hurriyatu wa dhukuriyatu wa sihatu wa istiton. Kemudian syarat selanjutnya adalah merdeka, laki, berjenis kelamin laki-laki, sehat dan bertempat tinggal, menetap di satu daerah atau istiton. Fala tajibul jumu'atu ala kafirin asliyin wa sobiyin wa majnun wa raqiq wa unfa wa maridin wa nahwihi wa musafir. Jadi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat 7 di atas, syarat-syarat 7 yang telah disebutkan, maka dia tidak wajib melakukan sholat jumat. Mereka adalah kafir asli, anak kecil, orang gila, seorang yang berstatus budak, perempuan, seorang yang sakit, dan orang yang bepergian. Jadi mereka semua ini tidak harus melakukan sholat jumat. Wasyarat itu sihati fi'liha thalathatun. Syarat kesahan melakukan sholat jumat ada 3. Hal awalu darul iqamatillati yastautinu hal adadul mujmi'un. Adadul mujammi'un. Syarat yang pertama adalah sholat jumat harus dilakukan di tempat tinggal orang-orang yang melakukan sholat jumat. Jadi harus masih berada di dalam daerah yang ditempati oleh orang-orang yang melakukan sholat jumat. Sawa'un fi dzalikal mudunu wal qura allati tutakhadhu watanan. Daerah itu baik daerah yang pedesaan atau daerah perkotaan. Jadi yang penting ada satu daerah yang dihuni oleh beberapa orang, yang dihuni oleh 40, minimal 40 orang, maka 40 orang itu diharuskan melakukan sholat jumat, dan sholat jumat harus dilakukan di dalam daerah itu. Wa abarul musannifu an dzalik biqaulihi an takunal baladu misran kanatil baladu aw qarya. Dan syarat ini telah dijelaskan musannif dengan penjelasannya sholat jumat harus dilakukan di dalam daerah baik kota maupun desa. Wa tsani ayakunal adadu fi jama'atil jumu'ati 40 rajulan min ahlil jumu'ati. Syarat yang kedua adalah jumlah orang yang melakukan sholat jumat berjumlah 40. 40 ini harus berupa laki-laki dan orang-orang yang menjadi syarat sah melakukan sholat jumat. Wahum al-mukallafuna dhukurul ahrar al-mustawtinun bihaithu la yat'anuna amma istawtanuhu sitaan wa rasaifan ila lihajah. Orang-orang yang bisa mengesahkan sholat jumat adalah orang-orang mukallaf, laki-laki, merdeka, dan menetap di daerah itu. Maksud dari menetap di daerah itu adalah mereka yang tidak pernah berpindah tempat dari sana, baik di musim dingin atau di musim panas. Kecuali ada kebutuhan yang harus mendesak mereka berpindah. Wa tsalitsu ayyakunal waktu bakian, wa huwa waktu dhuhri. Syarat yang ketiga adalah sholat jumat harus dilakukan di dalam waktu sholat jumat. Waktu sholat jumat ialah waktu sholat duhur. Jadi tidak boleh sholat jumat dilakukan di luar waktu sholat duhur. Fayustarotu antako al jumatu kulluha fil wakti. Semua rakaat sholat jumat harus dilakukan di dalam waktu sholat duhur. Falautoko waktu duhri anha bi alam yabuka minhu ma la yasa'ul ladhi la buddha minhu fiha min khutbataiha barakataiha suliyat duhran. Bila waktu yang untuk dilakukan sholat jumat sudah sangat terbatas, sudah sangat mepet, tinggal sedikit, yang waktu itu tidak muat untuk melakukan 2 rokaat sholat jumat dan 2 khutbah, maka tidak lagi diperbolehkan melakukan sholat jumat, tetapi harus melakukan sholat 4 rokaat, yaitu sholat duhur. Saya ulangi, bila waktu duhur sudah sangat mepet, untuk melakukan sholat Jumat sangat mepet itu digambarkan dengan waktu itu tidak cukup untuk melakukan hal yang harus dilakukan di dalam sholat Jumat, yaitu dua khutbah dan dua rakaat, maka harus melakukan sholat duhur. Fa'in khorajal waktu au'udimati surut ay jami'u waktu duhur yakinan au'donan wahum fiha suliat duhran bina'an ala mafu'ina minha. Bila waktu keluar atau syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi, baik waktu keluar, keluarnya waktu itu dengan keyakinan ataupun hanya prasangka kuat, dan orang yang melakukan sholat Jumat masih belum selesai melakukan sholat Jumat, maka dia diharuskan melakukan sholat duhur. Saya ulangi, bila jamaah sholat Jumat melakukan sholat Jumat, tetapi di tengah-tengah syarat, di tengah-tengah sholat, mohon maaf, tetapi di tengah-tengah sholat waktu duhur keluar, atau di tengah-tengah sholat salah satu dari syarat sholat Jumat tidak terpenuhi, maka dia harus menambah dua rakaat lagi. Menambah dua rakaat dalam arti yang dia lakukan adalah sholat duhur, bukan sholat Jumat. Wafatatid Jum'ah, dan sholat Jumat sudah terlewatkan waktunya. Sawa'un adroku minha rakaatan amla. Jadi sholat Jumat ini berbeda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain, selama satu rakaat masih ada di dalam waktu, maka sholat itu masih berstatus ada, bukan status qadha. Kalau sholat Jumat, semua rakaatnya harus berada di dalam waktu sholat duhur. Artinya, walaupun satu rakaat berada di waktu duhur dan rakaat yang lain tidak berada di waktu duhur, maka tidak diperbolehkan hanya dua rakaat. Dalam arti harus dilengkapi empat rakaat menjadi sholat duhur. Falau syakku, ini harokatnya salah ya. Falau syakku fi khuruji waktiha wa hum fiha atammuha jumu'atan ala sahih. Keluarnya waktu yang menyebabkan seseorang harus meneruskan melakukan sholat duhur, yaitu empat rakaat, adalah bila keluarnya waktu itu secara yakin atau ada prasangka kuat. Tetapi kalau keluarnya waktu itu tidak yakin, artinya masih ragu-ragu apakah waktu duhur sudah keluar atau belum, maka orang yang masih melakukan sholat Jumat, dia menyempurnakan sholat Jumat menurut pendapat sahih. Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama mengenai masalah bila belum selesai melakukan sholat Jumat tetapi para jamaah ragu apakah waktunya sudah keluar atau belum. Menurut pendapat yang sahih, masalah yang seperti ini dia diharuskan untuk meneruskan sholat Jumat, artinya dua rakaat. Walaupun ada pendapat lain yang harus melakukan sholat duhur. Wa faraiduha wa minhum man abbara anha bi syuruti tsalatsah. Kefarduan sholat Jumat ada tiga. Sebagian ulama mengistilahkan kefarduan sholat Jumat ini dengan istilah syarat-syarat sholat Jumat. Ahaduha wa thaniha khutbatani yakumul khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Syarat yang pertama dan kedua, atau fardu sholat Jumat yang pertama dan kedua, adalah dua khutbah. Dua khutbah ini harus dilakukan dengan cara berdiri dan disela-selai dengan duduk. Jadi kalau khatib memang mampu berdiri, maka dia diharuskan berdiri. Qalal mutawalli biqadri tumaninati baina sajdatain. Menurut ulama yang bernama Mutawalli, kadar duduk di antara dua khutbah adalah kadar tumaninah antara dua sujud. Artinya seperti kadar tumaninah, yaitu ucapan subhanallah. Walau ajaza anil qiyami wa khotoba qa'idan aw mutaji'an shoha wa jazal iktida'u bihi. Bila ada khatib yang tidak mampu berdiri, dia khutbah dengan duduk atau bahkan khutbah dengan cara tidur miring, maka khutbah yang dilakukan sah dan boleh makmum kepadanya. Walau ma'al jahli bihalihi. Walaupun makmum tidak mengetahui keadaan pasti yang dialami oleh khatib. Artinya makmum tidak mengetahui apakah khatib khutbah dengan duduk atau tidur miring itu benar-benar tidak mampu atau dia sebenarnya mampu. Walaupun demikian, tetap diperbolehkan makmum dengannya dan khutbah yang dilakukan sah. Wa haitsu khotoba qa'idan fasala bainal khutbataini bisaktatin la bitijab. Bila khatib melakukan khutbah dengan duduk, maka dia memisah antara dua khutbah itu dengan diam, tidak dengan tidur miring. Jadi bukan berarti kalau khutbahnya berdiri dipisah dengan duduk, kemudian kalau duduk dipisah dengan tidur miring, bukan begitu. Jadi khatib yang khutbah dengan cara duduk, dia memisah dua khutbahnya dengan diam.